Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Al-Hawashi, al-warith minhum, apa saja dari kalangan akhwat? Siapa al-akhwat mutlaqan, yakni syaqiqat li'ab, al-akhwat li'um, tiga. Kemudian al-ikhwah diklasifikasi jadi dua, ya, al-ikhwah, al-ikhwah min min al-um. Nah, furu'nya duna furu'in. Baik, meskipun mereka ikhwah, yakni laki-laki, tapi furu'nya tidak mewarisi. Tamam. Kemudian yang ketiga, tersisa akhwat mutlaqan, sudah al-ikhwah li'um atau min al-um duna furu'ihim, tersisa apa lagi? Al-ikhwah dan apa? Al-ikhwah ligari um, al-ikhwah ligari um, yakni ada dua, ya, al-ikhwah asyikha dan al-ikhwah li'ab. Kemudian al-amam dua, yaitu asyikha dan li'ab. Nah, yakni saudara bapak sekandung atau saudara bapak seayah. Furu'nya gimana? Furu' mereka gimana? Mewarisi enggak? Mewarisi, ya. Baik. Furu' mereka mewarisi. Matikan aja. Waqif. Kemudian Ibnul Ukht mewarisi enggak? Ihsan. Ibnul Ukht. Ibnul Ukht. Ibnul Ukht, Bintul Ukht mewarisi? Enggak mewarisi. Nah, enggak mewarisi. Karena dia turun melalui jalur wanita. Naam. Lihat itu. Ammal mudli bi unfa, itu di bagian yang ketiga. Naam. Al-mudli bi unfa, itu aja diingat. Al-mudli bi unfa, yakni dia menurun melalui jalur wanita. Maka min dawil arham. Jadi kalau ibnul ukht berarti menurunnya lewat apa? Ukht, wanita kan jalurnya. Nah, bintul ukht berarti min dawil arham. Tamam. Ibnul akh li'um gimana? Apa? Ibnul akh li'um. Ibnul akh tapi li'um. Waris atau min dawil arham? Min dawil arham. Padahal ibnul akh. Ibnul akh. Tapi dia lemah karena akh minal li'um. Sama? Beda dengan ibnul akh li'ab atau ibnul akh syaqiq. Nah, ini kuat. Adapun ibnul akh li'um, memang dia lewat akh, yakni lewat laki-laki akh. Tapi akhnya ini apa? ikhwanya li um. Di sini dia melemahnya di situ. Jadi ibnul akh li um enggak. Makanya di sini dikatakan al ikhwa min al um duna furu'ihim. Furu'nya tidak masuk. Furu' al ikhwa li um enggak masuk. Ya. Beda dengan furu' ikhwa li ab dan ikhwa asyqa. Jadi mungkin supaya paham antum al-akhawat mutlaqan ini ditandai aja di sini biar bisa langsung paham. Yakni tapi di bawah sudah ada itu fa ammal mudli bi unsa. Sebenarnya sudah ada di bawah, terwakil di bawah fa ammal mudli bi unsa. Nah. Tapi di bawah ini kan terkait kullu dzakar, yang dzakar al-mudli bi unsa. Jadi mungkin al-khawat mutlaqan ya. Ini fa amma ghairuhunna min inathil hawashi fa min dzawil arham. Selainnya dari inathil hawashi min dzawil arham. Nah, perhatikan binsnya juga enggak masuk. Baik, al-muhim faham antum sekarang. Nuwasil al-far'u tsalitsu. Ah, sebelum lanjut, ingat tapi yang kita pelajari ini kan ini klasifikasi untuk menunjukkan mengklasifikasi mana yang waris, mana yang mizawil arham. Ana sudah isyaratkan, jadi artinya dihafalkan sejak awal sistem pembagian warisannya. Ya. Al-ikhwa dan al-akhwat li um itu sama ya. Itu satu kelompok itu. Itu yang diistilahkan terkadang, jadi jangan rancu jika mendengar istilah auladul um. Ya. Auladul um, anak-anak ibu maksudnya mereka bersaudara seibu. Jadi auladul um itu ini satu kelompok ini pembagian warisannya sistemnya sama, yaitu al-ikhwa li um, al-akhwat li um. Nanti akan datang di sana. Cuma dari sekarang, anak ingin antum sudah ingat dari sekarang bahwa al-ikhwa dan al-akhawat li-um itu satu kelompok dalam pembagian warisan. Nah, itu yang diserahkan oleh auladul-um. Adapun di sini dipisah untuk klasifikasi ya. Al-far'u thalithu, faddal man yaqra'. الفرع الثالث لا يرث بالولاء إلا المعتق وعصبة إلا المعتق إلا المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. تمام. فاعل يرث لا يرث بالولاء إلا المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. واصلك كابن المعتق كابن المعتق وأبيه وجده وأخيه لغير أم ونحوهم وذلك لأن الولاء يورث لا بأس يورث أو يورث نعم وذلك لأن الولاء يورث به ولا يورث أو يورث نعم مغير الصيغة وذلك لأن الولاء يورث به ولا يورث هذا قول جماهير العلماء وقال شريح إن الولاء يورث كما يورث المال فلا يختص بالعصبة المتعصبين بأنفسهم وهو مروي عن الإمام أحمد. نعم. طيب خير إن شاء الله. الفرع الثالث لا يرث بالولاء tidak mewarisi dengan wala ya, masih ingat istilah wala ya. Nعم. إلا المعتق kecuali tuan yang memerdekakan budaknya. Nah, jadi tuan yang memberikan budaknya, wala budaknya itu dia yang memiliki gitu. Paham? Artinya dia yang mewarisi harta budaknya secara wala. Paham dong? Ya. Ini terkait dengan istilah maula. Jadi nah, andaikan fulan ini budak dimerdekakan oleh tuannya, kemudian berarti dia menjadi maula ya, maula tuannya itu, yakni bekas budaknya yang dia merdekakan. Ketika maulanya ini meninggal, yakni bekas budaknya ini yang meninggal, tidak ada ahli warisnya dari keluarganya gitu. Misalkan. Paham dong? Tidak ada ahli waris dari keluarganya. Maka yang mewarisi secara wala, mengambil semua hartanya secara wala siapa? Al-mu'tiq, tuannya yang bekas tuannya tadi. Dia memiliki wala, itu maksudnya. Illa al-mu'tiqu wa 'asabatuhu al-muta'assibuna bi anfusihim, dan 'asabah al-mu'tiq. 'Asabatuhu dhamir al-ha ini kembali ke al-mu'tiq. Paham tum? Wa 'asabatuhu dan 'asab al-mu'tiq al-muta'assibuna bi anfusihim. Artinya yang mewarisi dari al-mu'tiq secara 'asabah bin nafs bi anfusihim. Nah, yakni nanti akan datang istilah asobah, ada asobah bin nafs yang mewarisi secara ta'asib dari mayyit ya, dengan dirinya sendiri tanpa sebab orang lain atau tanpa bersama orang lain. Karena nanti ada asobah bil ghair, dia mewarisi secara ta'asib dengan faktor orang lain. Ada na'am, ada pula bersama orang lain. Ya. Asobah ma'al ghair, ketika bersama yang lain. Itu nanti ada klasifikasinya. Jadi asobah itu ada tiga. Anda perkenalkan sekarang supaya memahami istilah wa asobatuhu al-muta'asibuna bi'anfusihim. Ada asobah bi'anfusihim, al-muta'asibuna bi'anfusihim. Ada yang bil ghair, ada ma'al ghair. Jadi yang bil ghair dan ma'al ghair tidak masuk di sini. Hanya asobah al-mu'tiq al-muta'asibuna bi'anfusihim. Artinya, yang mewarisi harta al-mu'tiq, sekiranya al-mu'tiq mayyit, ya, yang mewarisinya secara ta'asib bin nafs. Asobahnya al-muta'asibuna bi'anfusihim. Contohnya, kabnil mu'tiq, seperti putranya al-mu'tiq. Seandainya al-mu'tiq meninggal, maka ibnu putranya mewarisi dari al-mu'tiq dengan secara ta'asib bin nafs. Gitu ya. Wa abihi, dan ayahnya al-mu'tiq termasuk asobah al-muta'asibuna bi anfusihim. Wa jaddih, kakeknya. Wa akhihi li ghairi saudara al-mu'tiq li ghairi yakni syaqiq dan li'ab, itu juga termasuk asobah bin nafs. Wa nahwihim, dan yang semisal dengannya. Ya. Jadi, seandainya fulan maula al-mu'tiq ini tadi, mantan budak al-mu'tiq, meninggal, tidak ada keluarganya, tidak ada keluarga, ahli waris dari kalangan keluarga, kerabat mantan budaknya ini. Kemudian, al-mu'tiq, mantan tuannya juga sudah meninggal. Nah, siapa yang mewarisi hartanya? Kita mendapati, kita mengecek, oh ada asobah mutasibu nabi anfusim. Ternyata putra al-mu'tiq ada, ibnul mu'tiq. Maka ibnul mu'tiq yang mewarisi harta mantan budak itu. Paham dong? Oh ada ayah al-mu'tiq. Atau ada akhu ligari akhu syakik atau li'ab. Maka itulah yang mewarisi harta mantan budak al-mu'tiq. Karena mereka ini, contoh-contoh ini, ibnul mu'tiq dan yang lainnya mewarisi dari al-mu'tiq secara ta'asib bin nafs, termasuk sahabatul muta'asib bin nafsih. Nah, paham? Jadi yang mewarisi secara wala dan al-wala itu adalah warisan secara ta'asib hanya al-mu'tiq, mantan tuannya, dan asobah tuannya yang muta'asibu nabi di anfusihim. Contohnya Ibn al-Mu'tiq dan yang lainnya. Wadhalika hal itu li'anna al-wala'a yurathu bihi. Ya, yurathu bihi, diwarisi dengannya. Karena wala itu diwarisi, ya, dengannya, ini dengan sebabnya, dengan sebab al-wala. Yakni yurathu al-mal bisababil wala. Coba ditaklik ini, apa makna li'anna al-wala yurathu bih? Maknanya ay yurathul malu bisababil wala. Li'anna al-wala yurathu bihi, dhamir al-ha ini kembali ke al-wala. Naibul fa'il yurathu al-mal, yakni yurathul malu bi bil wala bisababil wala. Itu maksudnya. Karena wala itu, ya, dengan sebabnya harta diwarisi. Baik, wala yurathu. Artinya al-wala salah satu faktor warisan. Ada berapa asbabul irs? Lihat kembali halaman 20. Wa asbabul irsi thalathun, nikahun wa nasabun wa walaun. Pada pembahasan asbabul irs, lihat kembali asbabul irs thalathun. Mungkin ada yang beda halaman, yang penting asbabul irs, lihat kembali murojaah untuk menyambung mengikat pemahaman dengan pembahasan sekarang. Asbabul irsi thalathun, sudah ketemu. Nikahun, nasabun, wa walaun. Nah, kita kan sekarang sedang membahas wala, ya, bahwa al-wala yurathu bihi, artinya min asbabil irth. Yurathu bihi, yakni al-mal yurathu bisababil wala. Al-ba huna ba'ish. Al-ba di sini ba' sabah, sababiyah. Bisababil wala, yurathul mal bihi bisababil wala. Karena al-wala min asbabil irth. Al-wala salah satu faktor yang dengan sebabnya harta diwarisi. Wala yurathu, yakni wala yurathul wala'u. Wala yurathu, yakni wala yurathul wala'u. Ini naibul fa'ilnya. Sekarang al-wala. La yurathu, yakni al-wala. La yurathul wala'u. Dan al-wala itu tidak diwarisi. Tidak diwariskan. Oleh karena itu, selain asobah, selain al-mu'tiq dan asobatul muta'asibu nabi anfusihim, tidak bisa mewarisi secara wala dari bekas budak al-mu'tiq tersebut. Karena tidak diwarisi oleh kerabatnya, kerabat al-mu'tiq. Tamam? Nah, wa hadha qawlu jamahiril ulama'i, dan ini pendapat jumhur ulama. Wa qala Shuraih, artinya pendapat yang kedua, Shuraih berpendapat innal wala'a yurathu, sesungguhnya wala itu yurathu, diwarisi. Jadi bisa turun ke ahli warisnya dari kerabatnya, kerabat mu'tiq yang lain. Kama yurathul malu, sebagaimana harta diwarisi. Fala yakhtassu maka ya tidak khusus bil asabatil muta'assibina bi anfusihim, dengan maka tidak khusus dengan asaban muta'assibina bi anfusihim. Nah, karena Shuraih berpendapat wala itu bisa diwarisi seperti harta, sehingga turun ke ahli waris al-mu'tik selain al-muta'assibuna bi anfusihim. Paham tuh? Jumhur ulama mengatakan la, al-wala tidak bisa diwarisi seperti harta. Dia hanya faktor dari salah satu faktor berlakunya warisan, sehingga selain al-mu'tiq yang mewarisi dari mantan budak al-mu'tiq, selain al-mu'tiq hanya asabahnya al-mu'tiq al-muta'assibuna bi anfusih. Ini jumhur. Tamam, makanya akan tampak nah, wa huwa marwiyun 'anil Imam Ahmad, dan ini diriwayatkan dari al-Imam Ahmad. Ya, pendapat ini. Riwayat dari al-Imam Ahmad, pendapat Shuraih menyelisih jumhur. Akan tampak pada contoh di bawah. Ya, penerapannya sesuai dua pendapat di atas. Faddal ikra, falau mata. Falau mata al-'atiq 'an ibni mu'tiqih wa binati mu'tiqih فالمال للابن فقط على قول الجمهور لأنه عصب بنفسه وليس للبنت شيء لأنها عصبة بغيرها وعلى قول شريح وعلى قول شريح المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو مات العتيق سندينا ya, bekas budak itu yang sudah dimerdekakan itu, al-atiq, yakni budak yang telah dimerdekakan ya, meninggal. Ya. An dari ibni mu'tiqihi wa binati mu'tiqihi. Putra mantan tuannya memerdekakannya dan putri mantan tuannya memerdekakannya. Ah, jadi ini tadi al-atiq, bekas budak yang telah merdeka ini meninggal. Dia tidak punya ahli waris dari kerabatnya. Tamam? Yakni tidak ada asbabul irth yang dia tinggalkan, baik dari sisi nikah, nasab, ya, kecuali wala. Tetapi yang dia tinggalkan hanya ibni mu'tiq, mu'tiqnya sendiri, ya. Mantan tuan yang merdekakan dia juga sudah meninggal sebelum dia. Yang tersisa adalah ibn mu'tiqi, putra dari mu'tiqnya, dari mantan tuan yang merdekakannya, dan putri dari mantan tuan yang merdekakannya. Nah, kita terapkan pendapat jumhur. Fal malu, maka harta itu lil ibni faqat, hanya diwarisi oleh putra al mu'tiq saja, ibn al mu'tiq saja. Kenapa? Karena ibn al mu'tiq huwa min asabatihi al-muta'assibun, min asabatihi al-muta'assibun bi anfusihim. Ya. Hanya ini yang mewaris. Ada qaulil jumhur. Adapun ibn mu'tiqi tidak. Ibn mu'tiqi enggak. Baik. Li'annahu 'asibun bi nafsihi. Karena ibnul mu'tiq 'asibun bi nafsihi. Mewaris secara ta'asib dengan dirinya sendiri. Tamam. Walaysa lil binti syai'un, tidak ada untuk bint sedikit pun dari harta. Nah, tidak ada bagian dari warisan. Li'annaha 'asibatun bighairiha. Karena al bint mewarisi dengan sebab orang lain. Ya. Bisa dipahami? Gambarannya asibah bighairiha nanti akan datang, tapi anda beri contoh ke antum supaya ada terbuka sedikit. Begini nih, seandainya ada mayat, atau anda kan mu'tiq ini tadi meninggal ya, mu'tiqnya meninggal tadi, ya. Bukan atiknya meninggal, tapi mu'tiq, fulan ini mu'tiq, ya, dia meninggal sebelum atik, ya. Dia meninggal. Ada harta yang dia tinggalkan. Tamam? dia meninggalkan, ya, andaikan dia meninggalkan ibnuhu, putranya, ya, bersama bint, bersama putrinya. Nah, maka hartanya al-mu'tik siapa yang mewarisi? Diwarisi oleh ibn dan bint. Yakni ibn, ya, secara ta'asib bin nafs, bint ta'asib bil ghaib. Dia ditarik oleh saudara laki-lakinya tadi. Ditarik oleh ibn, bersamanya mewarisi juga harta bapak mereka. Sama-sama. Lidda karimithlu hadil unthayain dobandin satu nanti. Artinya dia mewarisi dari bapak mereka. Yani bin ini ditarik bersama oleh ibn. Ini namanya ta'asib bin. Di sini ta'asib bil ghair. Dengan sebab saudara laki-lakinya. Ibn ini. Dia bisa mewarisi secara ta'asib. Tamam? Bisa difahami? Nah. Tapi ini sekarang, setelah itu atik yang meninggal. Atik, yakni bekas budak bapaknya meninggal. Nah, ayah mereka, al-mu'tik yang sudah meninggal sebelumnya, punya faktor irth. Punya faktor untuk mewarisi dari mantan budaknya tadi secara wala. Tapi kan dia sudah meninggal duluan kan? Nah sekarang yang tersisa ibnul mu'tik dan bintul mu'tik. Siapa yang mewarisi? Ibnul mu'tik jelas mewarisi karena dia mewarisi dari ayahnya dari mu'tik secara ta'asib bin nafs. Dengan dirinya sendiri langsung mewarisi ta'asib, maka dia mewarisi secara wala dari mantan budaknya. Bintul mu'tik tidak bisa. Karena dia tidak bisa mewarisi dari al-mu'tik secara ta'asib bin nafs. Hanya ditarik oleh ibn tadi pada contoh sebelumnya. Maka di sini, ya, dia tidak bisa mewarisi secara wala dari mantan budak ayahnya. Maka tidak dapat. Karena wala tidak diwarisi, tidak diwariskan ke mereka seperti mal. Hanya faktor. Ini mazhab jumhur. Jadi, fal malu lil ibni faqat ala qawli jumhur li'annahu asibun binafsi wa laysa lil binti syai'un li'annaha asibatan bighairiha wa ala qawli Surayhin berdasarkan pendapat Surayh dan riwayat dari Imam Ahmad di atas, al malu bainahuma, harta diwarisi oleh mereka berdua, lidzakari mithlu hadzal unthayain, untuk laki-laki ya bagiannya seperti bagian duanya. Ini 2:1. Karena menurut Surayh, wala tersebut yang dimiliki oleh ayah mereka, yakni al-mu'tiq, diwariskan kepada putra dan putrinya. Sehingga dua-duanya mewarisi dari mantan budaknya itu secara sama-sama. Ya, karena sudah berpendapat al-wala yurathu kama yurathul mal. Fala yakhtassu bil asbati mut'asibina bi anfusihim. Fahimtum? Beda perbedaan keduanya? Naam. Yang lebih kuat tentunya pendapat jumhur. Nah, dan ini yang dipilih oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Di sini Ibn Uthaymin memilih pendapat jumhur. Beliau menetapkan itu kemudian mengatakan hadza qaul jamahirul ulama. Nah, kemudian beliau menukil juga pendapat yang lain. Bisa difahami ya? Ini sebenarnya ya ilmu bagi kita, adapun prakteknya ya. Nah, seperti sekarang tidak ada perbudakan. Nah, mesti kita fahami. Nah, kemudian al-far'ur rabi', ini kita khususkan nanti di satu majelis tersendiri. Nah, ini tambahan, ya. Laisa lil mirathi sababun ghairu hadhihi al-asbab ats-tsalatsati 'inda jumhur ulama. Jadi tidak ada faktor warisan, ya, selain tiga faktor warisan yang sudah kita pelajari menurut jumhur ulama, yaitu apa tadi? Nikah, nasab, dan wala. Nah, kemudian di sini dikatakan zada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah inda adamin asbabi madhkurah asbaban ukhur. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menambahkan faktor warisan yang lain selain tiga itu ketika faktor-faktor yang tiga itu tidak ada. Nah, apa tambahan-tambahannya itu? Ya, ini menurut Ibnu Taimiyah, nanti kita akan pelajari. Tapi tambahan itu diberlakukan menurut Ibnu Taimiyah sebagai faktor warisan apabila tiga faktor yang disepakati itu tidak ada. Faktor nikah tidak ada, faktor nasab juga tidak ada, faktor wala juga tidak ada. Nah, maka diberlakukan faktor-faktor tambahan ini menurut Ibnu Taimiyah. Ini akan kita pelajari nanti. Barakallahu fiikum. نكتفي جزاكم الله خيرا.